mengerti. Seharusnya kau memaklumi. Bukan maksudku menyakiti, bukan juga mengkhianati. Aku hanya bukan seperti harapanmu sekarang ini. Maafkan. Menjatuhkan, ini bukanlah pertandingan, pemenangnya diperebutkan. Tak perlu menunggu lebaran untuk kita berjabat tangan. Tak perlu malu memaafkan, hilangkanlah permusuhan.